n-am pai cau târgoda. Mulut manis yang berbisa setahun kita berpisah. Sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaan. Gadis pujaanku, jangan kau lupakan itu. Walau apa yang terjadi, habahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau setahun telah berlalu, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Duhai gadis pujaanku.